Saya merokok itu otaknya gila, saya merokok. Saya mau kalau ketemu dia, salam sama Jawasir itu. Saya mau ajak dia ceramah di Kalimantan Barat sana dari Manado. Saya mau ajak dia, kalau saya mau lihat, kalau mengumpul dia itu pendakwa. Hati-hati, jangan cepat percaya. Mungkin banyak di luar sana ada Fansa, ada Innova, ada Fortuner, macam macam dari mobil. Mau cari Islam yang bagaimana? Tetap namanya mobil. Cari Islam yang bagaimana? Islam yang bagaimana? Islam yang pada perakuan dari Allah, Allah Muhammad dan Rasulullah. Titik. Orang-orang yang merokok itu orang-orang gila, katanya otaknya tak waras. Allahu Akbar. Ini kan apa namanya konspirasi semua ini, yang mungkin punya cara. Saya punya stakir yang tahu. Tahu dia pura-pura suci. Dia pura-pura bersih. Dan orang kalau sudah begini, Allahu Akbar. Bukan Islam yang ditegakkan. Apa? Mazhab yang ditegakkan. Organisasi Islam yang ditegakkan. Timur dalam 6 tadi kata Nabi. Wal ulama Muhammad Hasan. Muncullah ulama-ulama yang dengki. Ada satu ustaz dari Riau sini. Wah, itu hebat sekali. Abu Somad. Saya sering nonton di YouTube, saya lihat-lihat. Inilah kurang kita di Islam dari beliau. Bukan memuji, bukan. Beliau mengajar di masa Fahmali. Beliau mengajar masa Perangko. Amaran kau dan mesin itu masa Fahmali. Allah Akbar, tangannya ke bawah. Bukan ke dada. Tapi beliau datang di dia tahu saya bukan sami. Dia mengikuti orang sami. Imam Ahmad juga kan begitu kepada muridnya. Jangan kau pulang ke kampungmu. Kau bawa ajaran dari saya. Bawa ajaran yang ada di kampungmu. Selagi Islam tidak dilunturkan dengan nilai-nilai musyrik. Selagi Islam itu masih mengikuti budaya dan mampu mewarnai budaya, lakukan termasuk kumpul. Itu baru pendakwa. Waduh, ibu bapak, saudara-saudara, rahimakumullah. Saya ini kalau masuk Islam cuma menghancurkan Islam Munafi. Saya sudah bergabung dengan Jawas itu. Siapa namanya? Penampilan yang menakutkan itu, kalau kelihatan dari mukanya itu menakutkan. Sampai dia punya hitam situ begitu besar. Ini hitam semua ini. Oh, saya jengkel sekali manusia satu itu. Saya berani katakan itu bukan ustaz model begitu. Ustaz itu halus. Ustaz itu lembut, dia itu lembut. Bedakan saya bukan ustaz. Saya memang umat yang matang, saya bertahun di depanan. Tapi kalau itu saya tak percaya dengan ustaz. Beda dengan saya bukan ustaz. Saya dari kafir dipanggil Allah, masih Islam. Siapa saya? Al-Muhtadin, mayahillahu fahuwal muhtadin. Orang yang diberi petunjuk lebih mulia daripada jabatan dan Al-Muhtadin. Makanya kalau orang-orang dari kafir yang jadi pendakwa begini, jangan dipanggil ustaz lah. Begitu dia tampil, kami persilahkan kepada Al-Muhtadin. Nah, itu yang mulia. Kalau Al-Muhtarom, Al-Muhtarom di Makkah, di Madinah sana, orang dipanggil ustaz kalau gelarnya sudah doktor. Kita di sini Maulana baca ayat di TV, nah ini Ustaz Maulana. Pensiun Maulana, datang lagi Ustaz Guntur Bumi. Pensiun Guntur Bumi, datang lagi Ustaz Gatot Brajamusti. Pensiun Gatot Brajamusti, muncul lagi Kanjeng Dimas Taat Sehat. Mengerti maksud saya? Memang kita orang Indonesia ini suka ditipu. Wa ahlul rustaki bil jahri. Lihat orang badannya kurus, pakai baju batik, pakai sepatu mengkilat, masuk gorong-gorong. Nah, ini cocok jadi presiden. Betul kan? Orangnya sama sekarang. Ya. Orangnya sama sekarang. Begitu kalau usah. Nggak usah lah sampai kotoran-kotoran muslim dicungkil-cungkil ke permukaan itu. Banyak belajar teknik berdakwah, bukan karena kau jago bahasa Arab, kamu berbeda hebat. Tidak, banyak TKI-TKI ketemu antum ente, antum ente. Udahlah bapak lah begitulah. Ya saya ada biasa juga antum yang kita kirau. Udahlah, anda tidak sedih. Cep, saya senang dengan kamu. Biasa malas, biasa Indonesia saja lah. Tak bisa dengan bahasa Arab, bahasa Indonesia. Nanti kan malaikat di sana itu ada suku-sukunya. Malaikat orang Padang yang menangani orang Padang. Rangga apa itu? Rangga Padang, rangga awak. Apa sih jinjong mata kucing? Orang Padang malaikat yang Padang. Maksud saya mengerti, jemaah. Jangan orang sudah bahasa Arab yang menganggap ini Habib, ini Syekh, ini Kiai, ini Ustaz. Belum tentu. Belum tentu. Pendakwah itu mengerti satu, ilmu sosiologi budaya. Yang kedua, pendakwah itu menguasai ilmu politik, tapi tidak terjun dalamnya politik praktis. Ketiga, pendakwah itu mengerti ilmu budaya dasar. Saya mengatakan orang Kristen kafir masuk neraka, orang Islam masuk surga. Saya tinggal tunggu-tunggu kapan orang Kristen lapor saya di polisi. Tidak pernah. Mana malam mereka laporkan kami polisi, salah lapor kali ini.